Tak pernah kulihatmu seperti malam ini. Semua tentang dirimu terus terbayang. Aku tak ingat apakah yang sudah terjadi. Salahkah bila tak pernah kusangka. Ku tak ingin ku lepaskan. Hanya kau yang ku inginkan. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi? Mungkinkah ku relakan semua? Mungkin ku tak benar, salahkan diriku. Ku tak ingin melihatmu pergi. Kita sempurna, mungkin sebaliknya. Mungkin kita takkan pernah menyesal. Kita bisa sedih, mungkin bahagia. Mungkin kita satu selama-lamanya. Baby we should try. Ku tanya diriku menunggu di sini. Apakah ini yang juga kau mau? Haruskah ku katakan agar kau mengerti apa yang selama ini aku tunggu? Ku tak ingin ku lepaskan. Hanya kau yang ku inginkan. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi? Mungkinkah ku relakan semua? Mungkin ku tak benar, salahkan diriku. Ku tak ingin melihatmu pergi. Kita sempurna, mungkin sebaliknya. Mungkin kita takkan pernah menyesal. Kita bisa sedih, mungkin bahagia. Mungkin kita satu selama-lamanya. Yeah, maybe we should try. Maybe we should try. Ooh, ooh. Tak pernah kulihatmu seperti malam ini. Semua tentang dirimu terus terbayang. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi? Mungkinkah ku relakan semua? Mungkin ku tak benar, salahkan diriku. Ku tak ingin melihatmu pergi. Kita sempurna, mungkin sebaliknya. Mungkin kita takkan pernah menyesal. Kita bisa sedih, mungkin bahagia. Mungkin kita satu selama-lamanya. Maybe we should try. Maybe we should try. Mungkin kita satu selama-lamanya. Maybe we should try.